ذكرت ذكر في المسألة بجزائرها في باب الاستغفار في كتاب الأذكار والله أعلم. بيقرأ هذا dalam permasalahan ini dan bukan di dalam yang di dalam bab istighfar di dalam kitab al-adhkar atau zikir zikir. Wa istighfar sallallahu alaihi wasallam. Ada pun istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan beliau Allah maqfuli zambi kullahu ma anna maqfulu lahu sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi minta istighfar? Istighfar Nabi bila hadis yang pulang dari Muslim, maksudnya Nabi beristighfar dan taubat kepada Allah setiap hari adalah 100 kali. Ucapan beliau Allah mengkendi zanji kuldamu ya Allah ampuni dan dosa seluruhnya sementara dia telah diampuni. Nabi SAW telah diampuni dosanya sudah pulang dari Allah. Maka perbuatannya ini mimba berhubungan dari sisi atau dari segi pengibadatan kepada Allah. Yakni ucapan itu adalah ibadah. Yang dilakukan itu dalam rangka melakukan ibadah, bukan dalam rangka mengampuni dosanya. Karena dia tidak perlu salat. Ya, seperti sholat, kita melakukan sholat adalah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat karena itu adalah ibadah. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya. Wal-id'an wa istighfar ila Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Jadi itu adalah ketundukan dan istighfar kebutuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis 1887 حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن سبيع عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا فيها أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم صل. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak diturunkan padanya kitabnya Al-Qur'an. Beliau sholat, aku sholat atau sebuah sholat kecuali beliau berdoa di dalamnya atau beliau mengucapkan di dalamnya Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma ighfir li. Apa seperti ini juga boleh. Apa sebelumnya apa? Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Dan ini adalah Subhanaka Rabbi wa bihamdika. Ya Subhanaka Rabbi wa bihamdika. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Barajin subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma. Maka kedua lafaz itu ya, karena bacaan dalam salat kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis pada 1088 حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. قال قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. فقال خيرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها بسجاده وفتح مكه ورايت الناس يدخلون في ذلك wajah. Sembilan puluh ribu sembilan itu kan tawaran. Anshar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahu ilaih. Lalu aku mengatakan wahai Rasulullah, aku melihat kamu sering mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahu ilaih. Faqal, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khayyari Rabbi takhabbarani Rabbi, ya khabbarani Rabbi, Rabbku telah memberitahukan kepadaku. Sa'ami sa'ara ala adatku umadi, sesungguhnya aku akan melihat tanda pada umatku. Fa'idara itu akan terkumpul. Apabila aku melihat tanda tersebut, aku memperbanyak mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahu ilaih. Fakatlah itu, sungguh aku telah melihat tanda itu. Idza jaa Rasulullah wa fa, apabila datang kepada Allah dan kemenang, perhambatkan kemenangan kepada Allah. Ini sebuah tanda. Wa raisuna wa raitanna sayakulu nabi billahi akhwat wa sayakulu nabi billahi akhwat. Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda apa yang terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan dan maksudnya manusia yang terbebong dan terbesar. Maka ketika dia melihat tanda-tanda yang tersebut, ya, maka dia selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah, ya, kemudian dia bersifat bertobat kepada Allah, bersabih bihamdi rabbik, ya, wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba. Astaghfir subhanallah, ya, rabbana atau subhanallah rabbi, ya, wa bihamdihi Allah maghfir. Ya, jadi fasabbih bihamdi rabbik. Dan tetapi sikmi rohmu bersifat. Baik, kemudian hadis pada surat 1089 wahadzani Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Muhammad al-Rafi qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala qultu li'Atha'in كيف تقول أنت تقول؟ قال أنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. أخبرني ابن أبي زبيدة عن عائشة قالت التقطت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست حتى رجعت فإذا هو راجع تقول تقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت لأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإن كان في آخر. ابن جريج دي مناطقة العقاء. Bagaimana bacaanmu di dalam buku? Maksudnya apa bacaan di dalam buku? Beliau mengatakan, adapun amma subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Adapun ucapan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ibnu Abi Mulaika menceritakan kepada dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Istaqattu nabiyya zata lailatin. Pada sebuah malam, pada sebuah malam aku kehilangan Nabi. Fadhanna su'ana mudhaba ila ba'd nisa'i. Aku mengira Nabi ini pergi ke istri yang lain. Jadi Aisyah ini cemburu. Ya, ini jatah dia, belum tak ada Nabi. Malam itu kan tak ada lampu. Jadi kehilangan. kehilangan fahsas itu. Itu modalnya. Aku berusaha mencari. Ya, meraba-raba. Kemudian aku kembali. Faidah wa'ala usabidun. Tahu-tahunya beliau juga adalah orang yang sedang ruku, orang yang atau orang yang sedang sujud. Di mana beliau mengatakan subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu yang sedang meninggal pada manusia saat Nabi ruku atau sujud. Lalu apa katanya? Qultu wa subhanaka bi abi anta wa ummi. Dengan bapakku dan ibuku aku menembus. Menembus ini dari syair suatu bangsa lagi sebuah berada di sebuah dunia tertentu atau juga di dunia lain. Ya, Aisyah pada saat itu yang dipikirkan kecemburuan. Ya, cemburu mungkin lagi ada tapi tidak. Soalnya ketika dia tahu yang Nabi sudah sholat, maka dia mengatakan ya aku berada di sebuah selanjutnya dunia urusan dan aku diurusan dengan Nabi. Tidak ada itu arahnya, pikiran Nabi tidak ada di situ. Tapi sholat Aisyah pikirannya ketika dia Nabi, maka kesempurannya dari itu Allah Allah. Ya, pada suatu hari juga Aisyah bagi Allah Ta'ala sebab Nabi tidak ada, Nabi keluar dia ikut. Ya, diikuti. Tahunya Nabi pergi ke waktu itu kuburan mendoakan orang Nabi waktu. Lalu Nabi keluar balik, Aisyah lari. Masuk rumah. Coba lihat orang lari masuk rumah tu, kayak ejak itu. Nafasnya terus berubah. Lalu Nabi memarahi yang ini adalah apa yang dilakukan itu adalah karena terasa cemburuan. Baik. Jadi ucapan juga bisa dalam sholat qorbu atau sujud kita mengucapkan subhanallahu wa bihamdihi wa bihamdika la ilaha illa anta. Hadis 1090 hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qad hadatsana Abu Usama qad hadatsana Ubaidillah Ubaidullah ibn Umar an Muhammad bin Yahya bin Hibban عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفرش فالتمسته ووقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منسوبتان ويقول وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عائشة مثلا قلت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم pada sebuah malam hilang dari tempat tidur. Fardamastu Allah Taala. Wawat yadi ala batnil qadamaini wa huwa fil masjid. Maka tanganku mendapatkan yadi berada di perut telapak perut kaki beliau. Yadi maksudnya perut itu adalah telapak. Telapak kaki, kedua kakinya wahuwa fil masjid, dan dia di masjid, maksudnya sedang di tempat sholat. Tempat sholat bukannya di masjidnya, maksudnya, tapi dia di tempat sholatnya. Disebutkan di sini wahuma masubatan, kedua kakinya itu masubatan, seperti ini. Maka ini menunjukkan, ya, tentang Nabi Muhammad yang kuno dan semua akidah yang kuno. Dalam hadis ini istadzada orang yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu tidak membatalkan wudu. Karena Aisyah itu Rasulullah. Wa madzhab Abi Hanifah wa akharin, ini adalah perkataan Abu Hanifah dan yang lain. Waqala Malik Syafi'i wa Ahmad rahimahullah ta'ala wa akharun yaqul. Malik Syafi'i wa Ahmad mengatakan batal. Ikhtilafu fi tafsir dzalik. Lalu terjadi perbedaan di dalam perincian. Fa'ujiba hadzal hadits, maka dijawablah istidlal orang terhadap hadis ini, di antara manusia la yaqulu 'ala qawlin qawl syafi'i wa 'ala qawli man qala yastaqilu al-qawli 'inda abina wa yahmal hadha al-lafz 'ala anna kana faqha al-qalam. Dia katakan, oh hadis ini Aisyah menyentuh Nabi. Dia katakan orang yang disentuh pun dia tidak batal. Kan bukan dia yang menyentuh, dia menyentuh karena Aisyah. Ya, ini menurut perkataan Imam Syafi'i. Menurut orang yang mengatakan batal, dan ini adalah pendapat yang kuat, ya, bahwa orang yang disentuh juga batal wudu. Menurut orang yang di sini, yuhmal hadzal lafzu, sentuhan Aisyah ini dipahami annahu kana ala kana qahha oleh Allah, bahwasanya Aisyah menyentuh Nabi di atas kain. Jadi kalau menyentuh di sini tidak apa-apa, ya, tapi kalau langsung membatalkan. Maka apakah ini istidlal adalah benar, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah tidak tepat? Kita katakan bahwa ini adalah dalil yang konkret, bahwa sentuhan perempuan terhadap laki-laki tidak baik yang disentuh atau menyentuh. Kenapa? Karena dalam hal yang lain bukan perempuan. Nabi Aisyah mengatakan, aku tidur memerintah di hadapan Nabi seperti mana? Apabila Nabi ingin sujud, dia mengisyaratkan kaki, mencolek. Pada masa itu tak ada langsung, tak ada langsung. Nah, sangat memungkinkan itu tidak apa, tidak pakai, pakai alas. Karena tidak tahu hukum asalnya orang tidur. Ya. Jadi pendapat yang terkuat kalau kita lihat adalah tidak membatalkan wudu, kecuali berada sebagai pendapat sentuhan laki-laki kotor itu diiringi dengan syahwat. maka kemungkinan ya menjawab keluar yang lagi. Baik, kalau saya tanya, oh mungkin pakai alat dulu, apa yang mau dipikirkan kalau pakai alat? Maunya Aisyah ambil kain dulu, carilah, mana tahu nanti sedang sholat, ya pastikan aja ambil kain dulu. Enggak, orang mau tidur kehilangan yang muncul pada saat itu apa? Rasa curiga. Nah, ya mungkin enggak ada, tidak ada di rumah lain. Oh, tenang. Nah, maka ini adalah langsung dua syarat. Ini sebuah Allah. Baik. Kemudian perkataan yang Umar mengubahnya, kaki itu juga berdiri. Fiya nasunnah masbuhumah. Jelas menurut sunnah itu memperdirikannya kedua kaki itu dua kaki. Kemudian juga ada yang memahami dia menutup dua kedua kakinya, lapak kakinya. Ini menunjukkan bahwa waktu sujud itu disatukan. Tidak mungkin kan kalau misalkan berjarak dia disitu kedua kakinya. Ya. Baik. Wakuluhu kemudian dikatakan dia mengatakan bahwa yang buruk dia mengatakan Allah ma'amu lebih berdoa dan insya'amu ya Allah aku berlindung dengan diri-Mu daripada kemurkaan ya wabil ma'afat dan kekuatan dengan pemberian ma'amu daripada kuat, yakni sanggup. Wa alhamdulillah kami, aku belum menunggu, ya, dari anda yang datang dari darah sekitarnya ada, aku tidak mampu, atau aku tidak bisa menghitung. Sanjungan-sanjungan kepada Allah dan kemahasnya yang tak akan nanti semua orang berumah yang berumah kemudian diri. Baik, di sini Allah di dalam Al-Quran Al-Qawmi yang mengatakan sihada ma'a latif pada bacaan ini terdapat makna yang belum dari keadaan sihada bildasi wa sa'adahu anjujirah ubiridhar seperti dimu'afati dan kubati waridhar usah dukani takabilan sekadari dan ma'afah mu'afatu wal-kubah dimana dalam hal ini berlindung kepada Allah dan semuanya agar dilindungi dia dengan ridhanya Allah dilindungi dari disebabkan oleh pemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia dilindungi dari siksa atau sakit. Di mana ridha dan murka itu keduanya berlawanan, dua hal yang berlawanan. Begitu juga mu'afa dengan uqubah. Kalau masalah ila dzikri ma la tidda lahu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala ista'adha bihi minhu la ketika hal itu ya ketika dia menjadi zikir terhadap sesuatu yang tidak ada tandingnya ya zat yang tidak ada tandingnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pada tandingnya maka beristiadah meminta perlindungan dengan Allah dan darinya dalam jadi darinya di sini maknanya wa ma'nahu maknanya adalah istighfar dan takfir ibnu ulbani yaitu beristighfar minta ampun atas kelalaian ya fi hurufil wajib dalam aspek yang wajib min haqqi ibadatihi dari hak-hak ibadatan kepadanya dan memujinya. Artinya ketika kita ditampun, kita beristiazah, ingin beristiazah dari kurang-kurang kita ya di dalam peribadatan kepadanya. Dan mesti jadi di sini wa'udzu bika wa'udzu bika. Ya, aku berlindung denganmu dari diri. Dan artinya apa? Mau kita berlindung kepada Allah dari kekurangan-kekurangan kita dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la uhsitana 'alaika ay la atiqu wa la ati 'alaika. Jadi maksudnya aku tidak bisa menghitung usia kepada waktunya. Aku tidak mampu untuk memuji kepada dan tidak bisa melakukan memuji sebagaimana semestinya. Waktu ada rohia Allah ini mungkin aku tidak mampu meliputi. Walau nanti mana enggak si nyaman dan jawaban atau mana ambiha adanya. Maknanya ada lagi mengatakan aku tidak mampu menghitung nikmat-nikmat kebaikan dan memuji terhadap keistimewaan karena yang ada. Walaupun aku berupaya untuk memuji usia semakin, aku tidak bisa ya menghitung nikmatmu, tidak bisa menghitung kebaikan dan memuji. Anda mengatai ala nafsi sudah kau sesuai dengan ya sebenarnya kau telah memuji atas dirimu. Iqra'u bil'adzi an taqsiri sana. Ucapan engkau sebagaimana seharusnya apa? Seperti kau memuji memuji atas dirimu. Ini menunjukkan bahwa kita kenapa kita tak mampu kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pun kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innahu la yaqdiru 'ala bulughi haqqihi. Sesungguhnya tidak ada yang mampu sampai kepada hakikatnya. Warad dari sana ayat tinggal jumlah dunia tafsir wa ihsa wa ta'lim. Lalu maka pujian itu karena tidak mampu berpuji secara rinci, maka memuji itu secara global. Ya, memujinya secara global. Fa wakala dzalika ila Allah Subhanahu wa ta'ala al-muhit bi kulli syai'in jumlah tafsilan. Lalu diserahkan kepada Allah semua ya yang meliputi sesuatu baik global maupun rinci. Kama anna la nihayata li sifati dan ia tidak ada nafsi di tanah air. Sebagaimana tidak ada berujung sifat ya, tidak ada berujung, tidak terakhir sifatnya, maka ujian kepadanya juga tidak habis-habisnya ya. Jadana sanjungan ujian dari limuh ulil makna limuh, karena ujian itu mengikuti yang dipuji ya, makna alaihi wa kullu tanai atna alaihi atna bihi alaihi wa ikhtara qala wa quli rafihi qadar Allah a'azam wa sultan wa a'azam wa sifati akbar wa akbar ya wa fadl wa ihsan wa awsa wa asfar. Yani setiap ujian yang dipujikan kepadanya walaupun banyak panjang dan seterusnya itu tidak mampu kita untuk memberikan ujian yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala takdir Allah, kudrat Allah adalah agung, sultannya, kekuasaannya sangat perkasa, sifatnya sangat banyak dan besar, kemuliaan dan keutamaannya, apa kebaikannya sangat jauh, sangat luas, ya, luas banget, sangat banyak. Wa fi hadha al-hadith dalil li ahli sunnah fi jawaz idhaf asy-syarr ila Allah kama idhafu ilayhi al-khair. Dalam hadis ini kata Imam Nawawi terdapat dalil bagi sunnah bolehnya menyandarkan keburukan kepada Allah. أقبل بك من سخطك وعقوبتك من ومن عقوبتك. عقوبت itu kepadamu dari kemurkaanmu dan dari sanksimu. Ya Allah Maha. Tetapi kalau wahai pendapat yang awal itu, bahwa kita tidak boleh menyandarkan yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, asy-syarru laysa ilayka. Yang buruk itu bukan datang dari semua apa yang diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah baik. Namun bagi manusia boleh jadi dia melihat ini adalah baik, atau terkadang dia lihat sebagai yang dilihat dari manusia itu adalah buruk. Maka disitulah nilai dari yang dikatakan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian hadis 1091, حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ولا حدثنا محمد بن بشر العبدي ولا حدثنا سعيد بن أبي عروبة ولا عن قتادة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شخي أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح وقدوس رب الملائكة والروح. أشار إلى الله تعالى بتوكل على قاتل dan syekhi wasa Nabi SAW mengucapkan dalam ruku dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikat wal-ruhun. Subuhun yaitu maha suci Allah, kudusun yaitu juga suci, ya, rabbul malaikat wal-ruhun yaitu Allah yang menciptakan dan memelihara para malaikat, wal-ruh maksudnya dia adalah ala Jibril. Ya, Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita akan sambung pada bab berikutnya nanti tentang fadlu sujud wal hamdu alaihi, itu dorongan utama sujud dan dorongan untuk melakukan sujud. Allah Ta'ala mudah-mudahan ini masalah yang baik. Ada yang mau bertanya? Baik, dah sampai di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.